dengan dirimu. Seakan engkau sengaja memperlihatkan aku dengan tawa. Kau membuat hidupku ini bagai hidup tak berarti. Dengan tawa kau lukis lukaku. Tak peduli semua hati kau datangi, tak peduli semua nyawa kau singgahi. Biar semua terlihat di mataku, kau paksaku dapatkan yang baru. Membaca